Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu hadis-hadis sahih Muslim, bab yang ke-50 dari kitab Al-Hayd, babu tasattur al-mughtasil bi thawbin wa nahbihi. Bab orang yang mandi menutup dirinya dengan kain atau yang lain. Tasattur yaitu menutup, yakni menghalangi dari pandangan orang lain. Hadis 794. Haddatsana Yahya bin Yahya qala ra'aytu 'ala Malik an Abi Nadhr anna Aba Murrah mawla Ummi Hani binti Abi Talib akhbarahu annahu sami'a Ummi Hani binti Abi Talib تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. Dengan sanadnya kepada Ummi Hani putri Abi Talib, berarti di sini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Zahabtu ila Rasulillah amal fathi." Aku mendatangi Rasulullah pada tahun penaklukan kota Mekah. Fawajadtu, aku mendapatkannya yang tasil sedang mandi. Wa Fatimah binatuhu tasturhu bi thawbin. Sementara Fatimah melindungi Nabi, menutup Nabi dengan sebuah kain. Jadi Nabi mandi kemudian ditutup oleh Fatimah sehingga Nabi yang sedang mandi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hadis 765. Hadatsana Muhammad bin Ruhi ibn Muhajir wala akhbarana Layth an Yazid bin Abi Habib an Sa'id bin Abi Hind أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عم الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات Subhatul Duha. Dengan sanadnya masih kepada Ummi Hani, dia menceritakan bahwa ketika tahun taklukannya Mekah, dia mendatangi Rasulullah SAW sementara dia berada di tempat yang tertinggi di Mekah. Lalu Rasulullah SAW bangkit untuk mandi. Lantas anaknya, fasatarat alaihi Fatimah, anaknya menutup Rasulullah. Ya, yani Fatimah menutup Rasulullah. Thumma setelah Rasulullah mandi, akhadha thawbahu, Nabi mengambil kainnya. Faltahafa bihi, lalu Nabi membelitkan badannya dengan kain itu. Summa sholat thaman raka'at, kemudian Nabi sholat 8 raka'at subhatul duha, yaitu akan sholat sunat duha. Beliau sholat 8 raka'at. Hadis 766. Haddatsanahu Abu Qurayb qala haddatsana Abu Usama an Al-Walid bin Kathir an Sa'id bin Abi Hind bi hadha al-isnad وقال فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى 8 سجدات وذلك الضحى. Dengan sanadnya kepada kepada Sa'id bin Abi Hind dengan sanad yang masih dengan sanad ini, dia mengatakan fasataratu ibnatuhu Fatimah bi thawbihi, Fatimah menutup Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian Nabi. Falamma ghtasala, setelah Nabi selesai mandi, akhadahu, kain yang menjadi penutup tadi diambil oleh Nabi, fatahafa bihi, lalu Nabi membelitkan kain itu di tubuhnya. Tsumma qama, lalu Nabi berdiri, fa shalla 8 sajadat, Nabi mengerjakan 8 sujud, maksudnya ada 8 rakaat. Wa dzalika duha, dan itu adalah salat duha. Hadis 767. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hamdali قال أخبرنا موسى القارئ ولا حدثنا زائد عن عمش عن سالم بن أبي سعجع عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. dari ابن عباس dari ميمونة إسري النبي صلى الله عليه وسلم قالت dia mengatakan aku meletakkan air untuk Nabi, yani beliau memberikan air mandi untuk Nabi, wasatartuhu, lalu aku menutup Nabi, faqtasada, lalu Nabi mandi. Ini beberapa hadis dalam bab ini. Adapun keterangan ulama di dalam masalah menutup, yakni orang yang mandi menutup dirinya dengan kain atau yang lainnya, di mana kita melihat bahwa pertama bahwa Ummu Hanik datang kepada Nabi, Ummu Hanik binti Abi Talib, berarti ini adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia masuk Islam pada tahun ditaklukkannya kota Mekah. Dia datang menemukan Nabi, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sedang mandi ditutup oleh Fatimah dengan kain. Dalam hal ini kata Imam Nawawi, hadza fihi dalilun ala jawaz al-ightisal al-insani bi hadrati imra'ati min mahrimihi. Hadis ini menunjukkan terdapat dalil bahwa bolehnya seseorang mandi di hadapan perempuan yang itu di antara mahramnya. Ini bolehnya seorang laki-laki mandi di hadapan mahramnya. Idza kana yahulu bainahu wa bainaha sittun min thawbin wa ghairihi. Apabila ada pembatas antara dia dengan mahramnya, sebuah penutup, ya, yang menutup apakah itu kain atau yang lain. Nah, bagaimana kalau seandainya dia mandi pakai celana? Kalau dia mandi pakai celana tentu boleh, ya. Tapi maksud tadi adalah dia mandi kemudian ditutup oleh kain sehingga tidak nampak auratnya, maka itu adalah boleh dia mandi di hadapan mahram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi kemudian putrinya, ya, berada di hadapannya yang menutup Rasulullah dengan kain. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan summa shalla 8 rakaat sabhata dhuha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 8 rakaat salat sunat duha. Wa hadha al-lafz fihi fa'idatun latifah. Di sini di lafaz ini terdapat faedah sebuah faedah yang indah. Wahia anna salatul duha thamana raka'atin. Bahwasanya salat duha itu adalah 8 rakaat. Bikhilaf riwayat al-ukhra, berbeda dengan riwayat yang lain. Salat 8 rakaat duha. Beliau salat 8 rakaat duha waktu duha. Yani bahwa wahia anna salat duha 8 rakaat. Faedahnya bahwa salat duha itu 8 rakaat. Apa yang menunjukkan bahwasanya salat duha itu 8 rakaat adalah perkataan sabhatad duha, yaitu tasbih duha, yaitu maksudnya salat duha. Wa'ada tasrihu bi'annaha sunnatun muqarraratun ma'rufah. Ini menunjukkan atau tasrih, penjelasan yang jelas bahwa ini adalah merupakan kebiasaan yang berulang-ulang, yang ma'ruf, yang diketahui. Usallaha binniyatul duha, yang dia kerjakan dengan niat duha. Ya. Jadi salat duha diniatkannya 8 rakaat. Berbeda dengan apa yang kita sebutkan tadi, 8 rakaat duha. Fa inna minan nasi man yatawaham minhu khilafus shawab. Karena sebagian manusia ada yang memahaminya dari kata-kata thamani raka'atin duha dengan perbedaan, dengan pemahaman yang menyelisihi atau berbeda dengan yang benar. Fayaqul laysa fi hadha dalil 'ala anna ad-duha thamani raka'atin. Dalam riwayat mengatakan Nabi mengerjakan 8 rakaat duha, di dalam lafaz ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa salat duha itu 8 rakaat. Wa yaz'amu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi hadha al-waqt 8 rakaat bisabab fath Makkah la likawniha ad-duha. Mereka mengira atau mengatakan bahwa Nabi mengerjakan sholat pada waktu itu 8 rakaat disebabkan dia telah menaklukkan kota Mekah, bukan gara-gara sholat duha. Fahadal khayal alladhi ta'alaq bihi hadzal qa'il fi hadzal lafz la yata'atta lahu fi qawliha sabhatad duha. Pemahaman ini, ya, atau anggapan orang yang berkata ini, di dalam lafaz sabhatul duha itu tidak mungkin dikatakan bahwa dia sholat 8 rakaat disebabkan menaklukkan kota Mekah. Tapi di sini betul-betul disebutkan sabhatul duha, yaitu sholat duha. Walam tazal an-nas qadiman wa hadithan yahtajjuna bi hadha al-hadith ala ithbat ad-duha 8 rakaat wallahu a'lam. Sejak dahulu atau sampai sekarang berhujah dengan hadis ini bahwa salat duha itu 8 rakaat. Kemudian dalam lafaz yang lain dikatakan fa shalla Kenapa disebutkan salat duha itu dengan sabahatan duha? Subhatan duha itu makna subhatan duha adalah nafilah tambahan, yakni salat sunnah. Dinamakan dengan demikian karena di dalam salat itu terdapat tasbih. Ini kita di waktu ruku kita bertasbih. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan fasalla thamana sajadat, beliau salat 8 sajadah, maksudnya 8 rakaat, dinamakan dengan rakaat, dinamakan rakaat itu dengan sajadah karena dalam rakaat itu terdapat sujud. Nah, ini namanya adalah bab tasmiyatu syai' bi juz'ihi, menamakan sesuatu dengan bagian dari sesuatu itu. Semakin orang ketika disebutkan ambo tidak mencari puncak hidungnya, ya bukan puncak hidungnya dilihat, tapi diri, ya menyebutkan sesuatu dengan menyebutkan sebagian dari dirinya. Nah, di sini apa yang kita ambil pelajaran? Yang pertama, bahwa seorang yang mandi hendaklah dia menutup dirinya dari pandangan orang lain. Ya. Yang kedua, bahwa seseorang yang mandi dia boleh mandi di hadapan mahramnya, asalkan ada pembatas antara dirinya dengan mahramnya. Yang ketiga, bahwa sholat duha itu yang terbaiknya adalah 8 rakaat. Namun bolehkah di bawah dari itu? Jawabannya boleh. Ya. Karena dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setiap persendian anak Adam harus disedekahkan. Setiap takbir ada sedekah, tahmid sedekah, ya, tasbih sedekah, kalimat yang baik adalah sedekah, amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Semuanya itu bisa diganti oleh 2 rakaat duha. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat 2 rakaat dan sholat duha itu minimal 2 rakaat. Faedahnya dengan kita sholat 2 rakaat duha sudah bisa membayar kewajiban kita bersyukur atas nikmat persendian. Karena persendian ini adalah nikmat, maka harus kita bayar sedekahnya. Kalau seandainya banyak yang harus kita lakukan, minimal adalah membayar itu semua, tasbih, tahmid, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, kata yang baik. Mungkin antara kita sulit untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena tidak berani, segan dan yang lain. Maka minimal kita sholat 2 rakaat duha sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat persendian yang Allah berikan. Ya. Kalau seandainya ingin yang sempurna berdasarkan hadis ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya 8 rakaat. Wallahu'alam, mudah-mudahan ini bermanfaat. Karena pembagian pembahasan kita yang kedua adalah tahrimun nazar ila aurat, larangan melihat kepada aurat. Ini pembahasan sedikit panjang. Nanti insyaAllah mudah-mudahan pada besok pagi kita lanjutkan. Demikian surah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Orang mandi di kamar mandi nak pakai apa? Ya, Nah, biar nggak apa-apa. Kalau dia mandi sendirian dalam kamar mandi tidak ada yang lihat, dia boleh tidak pakai basah. Insya Allah nanti ada pembahasan yaitu babu jawazu iqtisab uryan ya fil khulwah. Ya, di sini boleh mandi telanjang di tempat yang tidak ada dilihat orang, ya, apalagi dalam kamar mandi. Wallahu a'lam. Salat duha boleh empat? Tidak, salat duha itu dua rakaat. Tidak boleh empat. Karena salat itu dua-dua. Dan sebuah riwayat dikatakan bahwa salat siang itu dua-dua rakaat. Salat malamnya juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna matna. Salat malam itu adalah dua-dua rakaat. Adapun riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi sholat 4 rakaat sebelum zuhur, atau juga kata Nabi SAW, Allah memberikan cahaya kepada wajah orang, sholat 4 rakaat sebelum asar. Yang 4 rakaat yang ini, baik sebelum zuhur atau sebelum asar, dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak empat rakaat sekaligus. Wallahu a'lam. Baik, kita cukup di sini. Semoga bermanfaat. Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.